am atau umum. Pengertian, secara bahasa am berarti syamil, yang mencakup, menyeluruh. Secara istilah berarti al-lafdul mustaghriqu li jami'i ifradihi bila hasrin. Lafaz yang mencakup seluruh anggotanya tanpa ada batasan. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Quran Surat Al-Infitar ayat 13 dan Surat Al-Mutaffifin ayat 22. Yang mencakup seluruh anggotanya berarti tidak termasuk sesuatu yang hanya satu, seperti nama diri dan bentuk nakirah dalam konteks isbat. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 3. Karena tidak mencakup seluruh anggotanya, tetapi hanya mencakup satu yang tidak tertentu, tanpa batasan, tidak mencakup sesuatu yang mencakup seluruh anggotanya yang disertai batasan, seperti nama-nama bilangan, 100, 1000, dan sejenisnya.